Anak tamat bacaan Al-Quran, lalu digelar pesta seperti hajatan. Khataman Al-Quran, istilah di tempat kami. Anak dirias, diarak keliling kampung secara bergilir, membaca surat tertentu di panggung dan seterusnya. Bagaimana hukumnya dan bagaimana sunnahnya? Hal itu tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tuntunannya sedikit pun dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak ada sunnah khusus yang berkaitan dengan ini. Tidak ada sunnah khusus, tidak ada doa khusus, tidak ada amalan khusus. Khatam Al-Qur'an biasa saja. Dan yang paling penting bukan khatam Al-Qur'an, tetapi memahami dan mengamalkan Al-Qur'an tersebut. Penting bagi anak-anak kita untuk kita motivasi membaca Al-Qur'an sampai tamat. Tetapi tidak sampai di situ. Harus yang lebih penting dari itu adalah mengajarkan dia agar memahami isi Al-Qur'an dan mengamalkannya. Dan jangan pula dipahami kalau sudah khatam Qur'an itu selesai sudah kewajibannya membaca Qur'an. Tidak sama sekali. Tetapi harus dibaca lagi dari awal sampai selesai, begitu seterusnya. Demikian, wallahu ta'ala a'lam.